alihim khairil mahdud alihim barang. Rupa umur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umrin itta saat amaduhu, tapi waqallat amdaduhu. Warubba umrin qalilatun amaduhu, kathiratun amdaduhu. Rubba umrin, pirang-pirang utai umur. Ya umur tenan umure menusun. Itta saat kang dadi jembar. Apa amaduhu, apa piro-piro jarak lan peparinge umur. Amat niku mriki maknane jarak. Jarak peparing jumlah durasinya panjang. Tapi waqallat lan sithik apa amdaduhu, apa piro-piro rahmat amdatu jamae madat, piro-piro rahmat, rahmate umur. Atau barokah, barokah umur. Rubah umrin pirang-pirang utai umur ita saat iku dawa atau panjang, luas, apa amaduhu, kira-kira waktu ini umur. Tapi wakolat tan sidi apa amdaduhu, kira-kira peparingi umur. Peparing atau rahmati umur. Tapi ya ada rubah umrin dan pirang-pirang umur. Kalilatin ku sidi apa amaduhu, apa kira-kira peparingi umur. Sidi umur, tapi kasih rodin ku akeh. Apa amdaduhu, apa pira-pira nikmat, nikmati umur. Nikmat, nikmati umur. Terus tentunya ini wonten tiang sing gampangane umure panjang, kesep matane kathah, tapi barokah ini apa? Sidik. Ono sing waliane umure iku sidik, tapi barokah ini apa? Barokah ini apa? Kathah. Iku kathah sangat. Jadi kalau kalian ngiling-ngiling ayat di pangeran gitu, terus rata-rata ulama ahli takwil, ya, ulama ahli takwil niku nak nabi ngendikan misalnya silaturahim niku tazidu nabo fil umri, ya silaturahim tazidu nabo fil umri, masyur ya, silaturahim manfaatun fil rizki, majbalatun rizki, masrotun di rizki. Napa mazidatun rizki manfaatun manfaatun poe silaturahim niku iso menunda umur manane memperpanjang umur lan nambahi napa rizki. Iku rata-rata ulama darani nggih kalaupun takdirnya tetap sedikit itu ada kepadatan barokah. Ya ada kepadatan napa barokah. Jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah durasi umur sing napa panjang, panjang jumlah jumlah hitungannya, ya, jumlah misalnya wolong pulau jadi sangang pulau ini buat. Ini ku tengene hadis. Tapi nak coro ahli hadis hadis sokan itu, nafsirin ini ku li Allah ya alam ahlul kitab, Allah ya qadiruna ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla bihadillahi yu'tihi nabo mayyasa. Yes pangeran kabeh donya ku karep pangeran ora iso wong liya intervensi. Wong Bani Israel niku wonten sing ibadah 500 tahun. Hatta sorot atsamhum kal autar nganti awake iku koyo koyo autar niku koyo terus koyo gitar koyo napa niku autar niku wong Jawa nanten senar ya no. Senar artine kering lurus. Nah niku gak iso nandingi umat Kanjeng Nabi sing ibadah mung 10 dino. Nak ditakoki kena apa ya sokoe li Allah ya alama ahlul kitab Allah ya qadiruna ala syai'in min fadlillah. Niku zaman Nabi Sugeng wong ahli kitab ku ngamal mulai subuh sampai zuhur. Sing kita iku zuhur sampai asar. Umatku mau ngamal asar akhir, ana akhire barang asar akhir nganti surup. Niku ganjarane wis padha mbek ibadahe bali nopo. Ya cara kula iki bener. Umat Nabi wis kondang tenan Nabi ini. Serawase dadi proeman tuwa-tuwa tobat langsung mubalek. Wis Ayo, umpani Israel sing ibadah 300 tahun rada di mubalak. Umat Nabi mulai cilik preman, tua-tua tobat, keturunan gaji dadi napa? Mubalak. Jenenge iso ki haji opo. Wandi wonten ora roh. Jenenge ora napa? Terus Quran itu kadang-kadang nyeritano menyangkut watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tapi sing kata iku anggar bakas bangsa ora pati masuk akal. Nggih, ora pati masuk akal cara kalkulasi matematika kok ento. Iku pokoke li Allah ya alam ahlul kitab. Li Allah nemriku lani zaidah gitu. Maksudnya maknane li Allah ya alam ai li alam napa? Li alam. Supaya wong-wong ahli kitab ngene iku Yahudi Nasrani sing terpelajar iku ngerti. Allah yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Bahwa mereka tidak bisa intervensi kekuasaan, ra iso ngatur pangeran tentang jumlahe fadlile Allah. Wa annal fadla biyadillah. Fadl iku mok kersane Allah, iku ukurane yutihi mayasa. Terserah pangeran sing diparingi sinten. Niku kados umate Nabi Muhammad tenan lho, Nabi Muhammad. Niku ora ana umat niki jare Wahab bin Munabbih. Kula tak crito sithik. Wahab bin Munabbih niku tabiin. Tabiin tapi sajane menangi sahabat awal. Masyhur gitu, yang tengi tapi tak sering nopo kola Wahab bin Munabbih. Jadi ada ahli kitab tu dua yang terkenal. Satu Ka'bul Ahbar sinten? Ka'bul Ahbar sing diceritakno teng tiga nih lho. Al Hadis Sani An Yasar bin Atha An Ka'bil Akbar kola alamani abi toro ta ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhis sunduk falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyun yakhruju akhiras zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakushu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih yakunu khairal anbiya'i wa umatuhu khairal umat. Niku wabin menabin cerita Nabi Musa itu ngomak ngamuk perkara Nabi Muhammad. Nabi. Ngamuk antenan dene menyang Nabi Bani Israil. Dene iku GR, dene iku nabi terbaik. Ora ana nabi sering jagungan mbek pangeran kados Nabi Musa. Gedhe rumangsa dene nabi napa terbaik. Logikane umate terbaik. Dene iku kalimu wah napa. Niku mbek pangeran malah digedo. Jare Wahab bin Munabbih. Dipertontonkan umat banyak sekali, sakdal ufuk, terus nganti nutupi pandangannya Musa. Tak kok ada Musa, manhum ya Allah, ini ku sinten, hum umatu Muhammad, umatu Muhammad. Terus dipertontonkan lebih wakil, nyongkonnya kan dijawab umat ini, sinten ya Allah, hum umatu Muhammad. Ya Allah, amin Muhammad. Terus kula keduman nopun. Uwes tersasa. Orang-orang Nabi tak kasih kaya Muhammad. Itu kekasihku, gue semenengahnya sebuah Muhammad. Jadi Nabi paling rapati terima Nabi Muhammad Afdal itu. Nabi Muhammad. Mulai ini keberatan umatnya Nabi Muhammad sholat seket, malah tuntas. Mulai ini keberatan, oh cuma nak seket. Dia keringanan, maksudnya ben podo raisan. Berikutnya bandingannya, wow seket mat. Oh, rakarak kuat umatnya mesti prekno. Jadi kita itu orang Nabi Musa orang Nabi ya rodok dendam kita si prekno. Mbak Nabi Musa, Pak Inna umataka latu tiku dale. Orang nggak rak kuat umatnya solat tuh second. Padahal mati dede pun dia rak kuat loh. Kok iso terus dendam Nabi kita diarani rak kuat kita. Maksud Nabi Muhammad terbang malah terus. Apa mat? Di situ gangsal. Ah tetap rak kuat. Ibu nanya terus. Padahal umat Nabi ini sholat-sholat, Masya Allah. Saya ini Ali Zainal Abidin sholatnya sedihnya. Saya wujudnya. Saya wujudkan. Wong enoknya terawih rompulah cepat. Tapi bisa garba. Orang roh, oke ini umat Nabi Muhammad. Nah iya, nak sholat fardu, istimolah. Bitulah ya. Bitulah plus terawih rompulah. 37 ya. 37 tambah witir telu wis 40 ya. Masih rada khusyuk bingung duha. Piro? 8 wis 48. Masih rada khusyuk qabliyah badiyah wis nglanggahi 50. Mbone. Mbone. Nabi Musa, parah Nabi Musa. Parah-parah. Tapi Nabi tetap apa? Ya apa yang ngono? Iku cerminan wong soleh lah ya oleh rontok hasud. Cuma anak hasud yang soleh ning agama disebut ghabtah. Ghabtah iku hasud apik. Ya ora gremeng tapi hasud apik. Yaitu basaria. Terus terakhir sausé Nabi kondur. Nabi Musa kan ning langit sapiro ya kira papat. Nabi Ibrahim 6, pokoke paling dhuwur 6 ning urutan merot. Nabi Adam 1. Padahal Abul Anbiya malah Nabi Adam 1 gitu. 1 terus Nabi Musa nak mboten tepat, nak mboten 5, 6 pun klasemennya sudah bagus lah, sudah bagus ini. 6 itu Ibrahim jelas. 7 itu sudah tidak bisa menyentuh Nabi selain dinten Nabi Muhammad. Bareng Nabi Muhammad kondur nih, Nabi Musa nangis. Takoi pangeran, ma yuki kaya Musa. Kau bisa nangis yuki. Ini ada Nabi yang jahat. Ini Nabi setelah saya. Kau bisa ngelangkai pulau. Diliwati. Jumlahnya gak terima. Wah, parah. Yolah, yolah, yolah. Nah, saya ini ketok. Ketok, nanti hadis soha itu benar. Nabi-nabi Bani Israel jadi nabi ratusan tahun. Ono sing umure 400 tahun, ono sing umure macam-macam. Umure panjang-panjang, minimal 400-500 tahun. Niku sakwise nyuwun sewu Nabi Musa. Mboten nganti kapundhut. Niku rungono tenan nggih ben sampean syukur dadi umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku sering banget sinau fadhil umat Rasulullah. Mulai karangannya Qadhi Iyab sampai terakhir-terakhir ini karangannya Syed Muhammad judulnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Apa? Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Beliau menyebut fadhaili umat Nabi ini khusus disebut Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Iku sinten fadhail-fadhail niku mawon nyata. Saya sampean tak bedai, mulane sering maos Quran. Nabi Musa niku namung uzlah teng Gunung Tur. Bo Gunung Tur, bo Tur Sina karo pokoke Gunung Tur. Tapi kan di Gunung Tur ya repot mergo bahasa Arab Tur maknane gunung. Dene nek Gunung Tur ya gunung-gunung. Nah, mulane ati-ati omongan. Cara antar wong alim ngerti. Nang balik tenang, ning Gunung Tur, tur ndi maksud mergo gunung ya tur-tur iku ya. Gunung. Lah nek muni iku ning Tur Sina, aja muni Gunung Tur kok tur ya gunung-gunung ya. Nah, balik ya tenang ae. Balik parah. Selalu gunung tur, dari wakale balik ni kopi. Gunung ya, tur ya. Gunung. Nah, ni kira apa? Apa melau melau ngono. Mula jauh tur sini, faham ke? Saya masih kadung jauh di revisi. Saya tak ada ulang jadi. Niku uzlah itu namung 40 dino, bener? Mboten mati, mok 40 dino. Niku tiang-tiang. Umat Nabi Musa simpun iman, Gus Hasim, simpun iman. Niku iso nyuwun sewu nyembah pedhek. Sedulure umat Nabi kok ditinggal Nabi Muhammad, ditinggal kiai ini zaman kiai ora pati tenanan. Ya mbek mergawe kadang yang bodoni biru umroh macam-macam lah rondo-rondo bodoni. Kadang yang mangan duit nopo zakat. Lho kiai ini mati ora ono sing musyrik. Orang macam musyrik, dia tetap mukmin. Dia ini bae macam-macam ini dikholi. Sangking api umat yang kajian nabi. Padahal ya, nyaman saya tahu di bodoh ini dia ini. Nabi Musa, Sofiyuwah, Kalimuwah. Uzlah, Batang Pulau Dina, mulai ke umat Dewis. Nyembah apa? Pedek, ya Allah. Kodang diwe. Dia ini Indonesia, Mustafa lo mati, umat Dewis orang nyembah pedek. Ya mau syukur. Kok ora ana sing mangkelno. Ya Allah mati kan jenenge barokah kok nganti ngono. Wong nabi kalimu, wah mestine kramate to. Iku mos sekedar uzah 40 dino mulih. Ya Allah. Artine gak ditunggoni sediluk wis meleset nganti kebeblas. Padahal umat nabi. Kiyene mati tetep ora musyrik. Malah suwe-suwe kiyene dikholi. Iki sing gua agama ning kene, padahal jenenge cek Jawa. Dadi luar biasa. Uang kok mungkiri fadhilah umat Nabi. Kan kula nate ditangleti yang. Jangan-jangan ini subjektif karena kita umat Nabi tapi muji-muji. Kena ora percaya riwayat-riwayat hadis tak didono Qur'an. Iki tak wacana niku. Tak wacana Qur'an walam marja'a Musa ila qaumi kutbana asifa qala fi sama khalaftumuni min ba'di. A'ajiltum amra rabbikum. Wong ditinggal mau 40 dina mulai wis rubah bling satan. Orane masjid rane musala. Ribet do nyembah. Ana. Nang endone iso kene merantau melarat utangnya ke mulai umat iki utuh. Malah do kangen jai kok lunga bareng. Lah ora kodang nggih, eh? Kodang di. Kodang umat Nabi. Cuma ra krono kiai ne krono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Kanjeng Nabi umat iki paring ngono iku mergo pemimpinnya itu kekasih pangeran. Lain pangeran ya rasa dia alasan kerja protes Nabi Musa ni gus inten rum umat tu mangat protes. Ko aman umat tu Muhammad gus dosa. Iku kekasih gus kemenang. Rapati terima aslinya dulu. Nana ibu ibu merapati protes. Karena Muhammad putu ni kan gak kelio. Jadi tenangnya. Diceritani karirnya Nabi Muhammad tenangnya. Kan gak masalah. Ikan putuku. Jadi tenangnya. Tak bisa perkor, ngerti cerita ni Pak Doili. Perkor, film tenang aja, bang Tobo. Putus. Mana masalah Allah Muhammad, wala Ali Muhammad juga masalah itu Allah Siti Nabi, wala Ali. Orang orang kau masalah itu Allah Musa, gitu yang protes berkata. Cita gus, kau mati nyebut Nabi itu. Ono solawat kau masalah itu Allah Musa, wala Ali Musa betul nih. Sing ono kau masalah itu Allah Ibrahim, wala Ali Nabi. Ini sama gitu. Terus Wahab bin Munabih ini cerita. Buat ini cerita. Umur panjang rapati barokah itu senyata Bani Israel. Ya, senyata itu Bani apa? Israel dibanding no umatnya Kanjeng Nabi. Nah, sing rapati nyata itu subjektivitas sampean sama ini. Kalau orang umurnya panjang gak barokah, gue pendek, tambah barokah. Lah orang nyawur utang es mati agak barokah. Orang nyawur utang itu apa? Mati elek, orang sopan. Orang Marisi anak malah nuk. Marisi nopo? Udah, akhirnya kaya ini kangelan. Ya, nonton hak agami bebas nuk. Gue, saya muni ngono, saya rangutangi. Bengak, bengong. Gue, ya mesti aja saya muni ngewong, saya ngurang duwe di goa mayit. Di goa mayit, teman tengah. Orang urusan, ada kok. Kanjeng Nabi Wahab bin Munabih itu cerita. Ini ceritanya Wahab bin Munabih. Ummatun farraqahum niki teng kitab Khilyatul Auliya. Ummatun farraqahum wa fi awwali marrah, summa jama'ahum fi akhiri amr. Umate Nabi ku umat sing pertama sawangane dibagi dadi telu. Kulo bali sing sawangane pertama dibagi dadi telu. Ya wong apik. Paham kan ya? Apik, setengah apik. Nggih lho. Kaya kowe mbule ora roh aku. Apa sing apik apa? Setengah apik. Ana sing elek. Elek iku dolim maksud. Ya dolim itu maknanya itu ya dolim, bawa gendoh, bawa preman, bawa roh, pokoknya dolim maknanya ini dolim ya bingung apa sawangannya pertama dibagi telur ya itu apa? Apik, setengah apik semua awrasnal kita beladina stofaina min ibadina Quran itu tak warisnya umat-umat pilihan Allah istilahnya istofaina, istofaina mana maknanya? Pilihan, tak pilih insin, sing pilih ke Allah ora dewan juri napa wong dipilih Allah semua orasnal kitab alladzina stafaina ngibadi pertama sawane dibagi faminhum zalimun li nafsi pertama ana sing zalim waminhum muqtasid sedengan waminhum sabiqum bil khairati bi idznillah zalika huwal fadlul katsir sawangane ra telu sawangane tapi Nabi ngendikane niki hadis sahih teng Musnad Ahmad Haula kunduhum biman silatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Telu-telune iku padha wae. Sok ben kabeh ning. Ya mergo ngono, pengumuman pertama ya Abdul Qadir masuk swarga. Enteni gelombang kedua ora dan parah penggemarnya. Ana-ana mayit disisoni kuburan. Ning gone kramate si Abdul Qadir krungu ora trima. Ya Allah, niki nate sowan kula. Zara madrasati tau liwat Madrasah kula, kudu jenengan rahmati, dirahmati, mau liwat. Waduh, mati Nabi. Mati Nabi, sowan Nabi, terus akar pede, tapi mau tahu sowan. Akhirnya ada hadis, man ro'ani, wa man ro'a, man ro'ani, wa man ro'a, man ro'ani, dakholal, sing roh aku, lan roh, sing roh aku, lan roh, sing roh, aku, itu dakholal. Mula rianu dijajahi kiai-kiai kula ngoten. Hak delok wajahku. Terus diwacana manroani wa manroa manroani wa manroa. Manroani takholal. Lah buktine apa nak kiai-kiai ku baru? Kae buktine gampang. Nabi Musa niku muk muk yo hanya 40 hari. Uzlah ning turi sira. Iku wae muleh. Umate nyebab kiai sing minggat kan kada teng desa-desa. Iku mulai yo utang kada. Yo cek kene masjid, malah tok ngaji ping putih bawa. Allah. Malah ning kiai ora usah paksa bener tenang ae. Kowe ku mate nabi, wis cara mati bener. Ora usah kusuk nemen rugi-rugi padha ae. Padha ae dijamin wis asal mate nabi dijamin. Kusuk ora kusuk wis padha ae aman umate. Kalau nanti penelitian di Bandung 6 bulan, kaya ini bakul bulu, semuanya ngaji ya, kek. Bagi itu kok. Aku terseling jenuh mati nabi, jahat. Aku kaya ini maklaran umroh, yang rodok bodoni tanggane, udah digosip, kok anggane lah, ya mangkel lah, kaya itu rapati bener. Ngono ya tetap di makmum. Uang kok api ngono, umatu Muhammad. Padahal no nabi sinten, Musa, wis nabi, kalimu, wah. Wisah patang puluh dina, mulai tuntas. Padahal ya ana serepe Nabi Harun. Paham. Ora kok terus cul. Kowe iki ae wis ana serepe aman Mas. Leku karo kae Kanjeng. Alasane opo wis pokoke zalika fadlu wa yutima ya samoga li Allah ya alam ahlul kitab Allah yaqtirun ala syai'in min fadlillahi wa annal fadla biyadillah yu'tihi may mulane ngaji Quran sing tenanan. Dadi wong nak maca Quran tenanan iku roh umat Nabi ku kabeh mutek padhele opo. Lan ono ngiyai kok tenanan umat tirakati kula ora cocok. Ora cocoke seling kula ora kuat tirakat wis ditirakati Kanjeng. Nah, mbuh ada engkek. Sudah sing tirakat mek kula kok kramat kula. Lah tak kok. Lah kok kramat jenengan. Lah kowe tirakat seudan sawangane umat Nabi butuh kowe. Aku ora tirakat sanggen kusludonku. Wong ketuane kekasih pengen ndek tirakat bareng. Barno ra uwes. Ya nganti saiki sik kramat kula. Ketoke nganti sok bareng sik kramat kula. Potongan-potongan wong sudan nenten niki sira didiskualifikasi kira-kira. Rusak kabeh wis donya ora tak tirakat dibotenku. Sing rusak ya kuwe. Wong sudan kok nganti ngono. Umat iki ku dijogo pangeran. Paham ya? Mereka Allah ngergani kekasih rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tirakat biasa. Tirakat paling pokok nek iso aja maksiat. Wis nomor 1 tirakat ora maksiat. Lah apa dalil barang jelalatan delok wong sana sini. Jadi tirakat sejati yo ninggal nopo maksiat terutama sing gede-gede. Nek sing cilik wis paket mesti katut. Iku pangeran iso ngilani kuwe wong nek niat ninggal di desa cilik wis mustahil. Kula nak tiyang ngapal Quran roh tenan. Dadi wong apik iku sapa? Dawuh Allah teng surat Najm, "Allazina yastanifuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam." Wong apik iku sapa? Sing ngeduwi dosa gedhe illal lamam, kecuali sing cilik-cilik iku kok niat endo sik rae dawuh ya kena ngono. Ora ana teng surat Najm wong apik iku sapa? "Allazina yastanifuna kabairal ismi wal fawahish illal lamam, lamam itu sojile itu sebuah edari mas misalnya kiai kok Mustafa mas zina mas demen, ngerti-ngerti kan wong ayu konsultasi wong ayu lali Mustafa, Mustafa niling kan wong ayu nyoran niat tapi keseram terus wong ayu lah lamam itu mas mesti kiai diparani bisnis multi level, umarat wiswi tertarik bergodi rayu kanan kiri, ngerti-ngerti kode santri ini cuma ono rezeki cuma aku tulung ya ben kriyai santri ini do melok bareng kebodohan kiri ini aku raroh cuma mesti kesrempel padahal orang niat bodoh ini akhirnya bodoh ini dora bodoh mana pangeran iso ngilani semua murah bakal jadi wong apik ngilangi itu so cile yus tetep kesrempel ini disebut allazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illallah. Jadi wong apik iku ora kok tarife wong sing ora dosa blas kharit meneng ngono napa? Lah wong apik iku ora dosa blas kharit sing ngomong ngono. Wong Quran lan dikani lalamam kok kowe muni. Ora dosa blas, mak geblek yo aja nemen-nemen. Mana jari sapa kuwarit itu jari maca Quran ahli Quran. Ya ahli geblek iku wong Qurane ana ilallah, mam kok. Paham ge? Kuwarit ahli geblek ahli Quran. Wong karwan ayah sapa ngapa iku sapa sing yas dan ibuna? Surah Ismail fa'ilallah. Tapi ora kok terus lamam halal ya ora. Mana aku semuni, wis mulai dari ora iku wis pokoke dadi ngono ae ora kok muni halal pokoke. Dadi. Ora dadi piye misale wong paling saleh. Ngrungokno pengajian kiai gedhe kadang ning atine drengki sudur. Mulih ku disangoni pira entuk pira. Iku berarti ya nuduh padahal sawangane saleh. Ngono sing khusyuk melarat nekani pengajian wis ikhlas, ikhlas kabeh-kabeh ikhlas. Jebule di anak cilik ditinggal ning omah, mbok ribet ngrumat dhewe-dhewe enak-enakan pengajian. Ngitung pangeran yo haram, wong kok ninggal sing penting, mau nekani barang sing ora pati penting. Pengajian paling banter mu sunat, ngrumat anak iku wajib. Wajib ditinggal krana sunat hukumnya halal atau haram. Kabeh mesti kena dosa, mbok tinggal dosa salah prioritas. Dosa kan macam-macam, ora maksiat tok. Salah prioritas yo. Dosa. Kue dembok setengah loro meh mati, mbok tinggal nekani pengajian padahal dia ini butuh kue, haram tak halal? Haram. Bahkan yang adzari Jum'ah ini, termasuk ugeri Jum'ah, kue dembok semburu buk rumat, kok Jum'atan ora wajib? Padahal Jum'atan berdoa ini kue ora wajib nang rumat? Mbok. Mana enak saya dembok judes, oh jauh tinggal lah, adzari kue enak, gugur Jum'atan. Tapi rata-rata anaknya enak Jum'atan, jah. Gak betah warasuwe. Tak sampe jelas kitab ta fikih dari Jumat termasuk ngurmat wong lho loro, terutama ibu. Nek mbok judes ngono sing alhamdulillah. Gak wajib apa? Tapi rata-rata milih Jumatan duwe ringan kan. Ketemu kanca terus rondo ringan lah. Nang omah kan diujar-ujari tok. Iku pengira. Tapi di sepurani umat Nabi ya mergo inna rabbaka wasiul maghfira. Pangeran panjang jembar sepuran. Jadi di sepura ora krana kok istighfar tak krana khusyuk ya mergo Allah wasiul maghfira panjang Allah jembar pengupuran. Huwa inna rabbaka wasiul maghfira. Huwa a'lamu bikum id ansa'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah itu wis roh kuwe wong sing gawe kuwe. Zaman kuwe cilik apa wis perso kuwe. Termasuk kuwe iku mesti Bani Adam sing mesti kena maksiat. Lan ketika Nabi setiap Bani Adam kudira lahu hadzuhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti duwe jatah zina. Lama khalata dari Nabi napa? Li hadis sahih. Setiap Bani Adam mesti kudira lahu hadzuhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti untuk jatah paket nate zino, lama halal. Mesti. Fazinal aini an-nazar. Nanti bilang itu kan, fazinal aini an-nazar. Wal qalbu yatamanna dzalik. Ati angenan. Misalnya wong di bojo elek wis suwi terus ora wong ayu dan aku nak bojoku. Berarti iku cara direkam ra. Ya Allah, sabar, sabar. Kok seneng omah iku? Lah meniku dosa, iku cara direkam mek kurang ajar banget. Terus ngendikane kanjen Nabi, wal farju yusaddiqu zalik au yukadzibu. Terus sing zina tenanan zinal farji dari proses pripat, proses hati terakhir farji ku yusaddiqu au yukadzibu. Nganti cara basa saiki nganti eksekusi nyata nglakoni utawa ora. Tapi intine kan terus ora bersih kan Bani Adam mesti kena ilal. Kena ilalam. Kue roh wong sing ning Allah Mahfud. Tak baleni malih, ana wong ning perapatan, rondok preman penggaweane ganggu wong. Padahal wong iku ning Allah Mahfud ditulis sumben dadi waliku minal akhyar, utawa ditulis husnul khatimah. Taruh saja misalnya Mustafa roh Sayyidina Umar ijek preman ning pasar ukat. Kira-kira Mustafa rak muni nak uzubillah. Kira-kira wae. Jenis kok ngene iki muni wae. Naudzubillah min dzalik, wong kok dadi preman. Padahal Umar itu ditulis ning Allah Mahfud soben dadi akhyar. Lha iku umpama kowe ora Allah Mahfud tak ngenyek pangeran. Bocah kok gobloke ngono. Muni naudzubillah mbek wong sing soben tak tulis. Lah muni ngene iku muni naudzubillah iku termasuk kriminal to ora? Mergo naudzubillah wong sing soben ku talem akhyar. Cara contoh Jawa kali Jogo lah. Pas mereman yang wono, di wono salam ini. Jadi mereman itu orang yang gune alas budi, demak. Seng pas, ni gue lo begal Sunan Bunda ni budi tu, ni demak boleh. Wono alas, rasa salam boleh wono wono se. Lumba apa kali Jogo dalam keadaan itu kemudian aku bilang tu. Tapi hakikate wong iku sampeyan ditulis dadi wali misal. Lah ya kowe muni nek bilang wae kadang salah mergo ambek wong sing sampeyan iso kusnul. Lah mulane eling-eling umat Nabi ku umat sing bejo ya yadani buna kabairul ismi wal fawahisha. Terus inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Lah mulane jare Wahab bin Munabbih bejane umat Nabi itu umat telu sawangane secara klasifikasi, secara pembagian sawangane itu telu. Ana soleh, tengah soleh, dolim. Mau sawangane tok, soben jebule. Padha haula kulluhum bi manzilatin wahidah. Wali sampai ketuane wali wis kewabe kena aturan almar uma aman ahabba. Ora loro sing dadi wali. Soale mapal Quran ngene-ngene. Hak berbus warga, bareng pengumuman kedua. Hei, gue seneng, Pak. Seneng, Gusti. Terus ketemu orang yang ngapal jus amang. Ya, babak belas. Ya, tapi gue kudur oleh protes, itu kersane pengiran. Oh, ada sahabat matur, ya Rasulullah, kalau aku tak rojin dengan aku nangis, kenapa aku kok nangis? Mergi aku yakin, nak tengah akhirat buatan kepanggil jenang, kok iso? Kemungkinan ini kali, kalau ini mlebu neraka, fala aroka abadan, mesti buat ngarah roh jenengan selawas. Kemungkinan kedua, kalau mlebu suwargo, mesti beda apa kau? Selas, ya orang roh. Mulai ini mumpung saat ini kalau. Akhirnya Allah nurana wahyu, napa faula ikama alladzina an'ama wahu alihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa sholli. Uang yang taat dengan Allah dan Rasul, somben faula ika ma'a itu bareng alladzina an'ama wahu alihim minan suwan sing to'at tenan sumben tak bareng no para nabi nabi kaya guru perjuangannya dramatis ada pengumuman kedua dan para penggemar ya meskipun kita orang tahu GR awar kan malah sungkat cara konco kula ngono Gus ojo geman soleh teman-teman tapi ya nak kowe soleh teman-teman wis warga mawar bamu nomor kiai-kiai sungkan. Biasa wae kok awor aku nek. Kira gacor. Dene sepupu sungkan Gus. Aku lae lho Gus ben rapi mau sowan kok sojo awor gak enak sungkan sungkan. Mun ndonya sungkan nomor meneng. Wah kok iso ngelone widadari kok sungkan Gus. Dene nganti saiki yo kiai. Ora tau jeneng ibadah-ibadah sunat. Dari alasan sing ben swarga rendah. Iya nang swarga meleset. Tapi alasane masuk akal, Gus. Aja tok aku menem, mari swargamu iku dhuwur kok bareng para nabi, para guru. Gak enak kok. Dewane mesti swarga ora Gus. Udah Gus. Cara pita itu gandeng widadari musungan. Wah, Mustafa lali guru. Enak sangi sorgo power mus, tak ada ya tapi tak terlalu standar minim, terus poinnya kurang melesete. Tapi sing jelas, iku dawuhe pangeran ge, wong taat senajan to amale ora babak ra imbang dijamin Allah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada salih. Terus dawuh Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Api-api kanca ning swarga nek sawer nabi. Tapi ben kowe ra ujub ora sombong pangeran ngendikan dzalikal fadlu minallah. Iku fadl lho ya ora krana amal. Enggak usah dicek kudu sadar kon iku mok. Mane kula ben istighfar akeh teman-teman ora pati gelem kula. Oh, kula sering istighfar tapi ora tau teman-teman. Mergo nek teman-teman kuatir kula disepuro pangeran krana istighfar kula. Nah aku ngono ujub, ujub be amalku. Aku sering disepuro pangeran mergo inna rabbaka wasi'u maghfirah. Jadi pangeran jembar sepura. Ora kaya aliran-aliran sak niku. Istighfar pun sewu akeh-akehan. Istighfar wis nganggo rasa sithik lah sing penting yakin nak disepurane krana inna rabbaka wasi'un aneh-aneh wong-wong. Mereka rapati ngaji kok. Rame ini tok nak fatwa. Wis jelas dawuhe pangeran nak marahi nabine. Kon donga Rabbi ini zulam tu nafsi zulumang kasiro. Gusti kula niku zalim ingkang kathah. Faghfirli kula aturi jenengan nyepuro kula. Terusane fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian riwayat innaka antal ghafurur rahim. Dadi kita disepuro ora krana jumlah istighfar kita, mergo saking apike pangeran bersifat ghafurur rahim. Nek istighfar ya sawu sing umum-umum ae, sing umum misale umum 100 ya 100. Sing disebut Nabi sing kuwi nek istighfar minimal sekitar 70. Nah ora ya 100 ya umum. Mene 17 ya. Berarti sawangane kok ora tau. Dosa. Tapi nak saya mungkin rawan ujub sawangane ke disepuro mergo napa? Istighfar. Iki sing umum-umum. Wong istighfare sithik kok dosane sithik. Piye ngomong kok tonten. Mbak Bang Rama ini kok fatwa opo ae. Kula eling jaman bapak nang ngene wong-wong sing fatwa dari bapak iku ngomong opo ae. Katane gak jelas. Jadi lagi-lagi. Jadi lagu mulanya terus Nabi ngendikan anta ma'aman ahbab. Sebagian riwayat termasuk almaru ma'aman ahbab. Wong iku sampean dibarengno ambek sing di. Ajane yo ora apa. Lah yo sahabat sak top-tope sahabat amale mek Kanjeng Nabi yo langit mek bumi. Kowe biasa Abdul Qadir Imam Ghazali yo langit ambek bumi. Lah wis pangeran kersane ngono wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Dzalikal fadlu minallah. Wis semua ta maca iku wae moga dzalikal fadlu. Nek kula suwon nggih nek istighfar wae nek kula lah. Anut kula dengan mak ngeten. Istighfar sing diakoni Nabi, Sayyidul Istighfar ora Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la atika wa watika mastata'tu. Terus a'udzu bika min syarri ma sanatu. Dadi ora a'udzu billah sangka wong sening dalan sing dadi preman iku iso wae sampean iku dadi wong saleh. Sing kowe ben ra ucup ya a'udzu bika min syarri ma amiltu. Sing karuan rawan elek ya kowe dhewe iku lho apa mikir wong liya. Lah tapi wong saiki wong geblek-geblek sombong-sombong ora elek sithik-sithik muni a'udzu billah ya nek wong iso ben husnul khotimah kowe ora. Nggo ngilangi ucup ya muni a'udzu bika min syarri ma amiltu lho apa muni min syarri ma amila ghairi. Kulo nek a'udzu billah sangka amale wong liya lho apa mikir wong liya. Sing penting ya a'udzu bika min syarri ma sanatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Paham ya? Terus tetep muni ngene abu ulaka bi ni'matika alayya. Niki lengi-lengi. Mbok kaya apa dosam akeh, kowe kudu tetep muni abu ulaka bi ni'matika alayya. Kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kowe beto nikmate iman, nikmate Islam, nikmate istighfar, nikmate ngrumat anak, ngrumat bojo. Nyabari tangga, nyabari bojo, nyabari santri, mana nak kiai, nyabari santri. Kadang santri wis melarat ra nalar, sing sugih sombong, sing pinter sombong, sing goblok-goblok. Angel lho dadi kiai. Wis ana sing pinter mlete, ana sing goblok kok goblok. Angel. Terus kesel nang sing dia kok bingung bener lur sabar. Santri yo ngoten, sing nurut dene goblok. Sing ra nurut pinter, tapi mangkelno, sing mlete. Elan riman ayu pola mlebu Bos. Mila ayu riman. Ora gelem kuwe wong sing ngono iku. Wis mokoe ngono, tapi urip kuwe eling nikmat tetep abu ulaka bi ni'matika aliyah. Kula sowan jenengan niku beto kathah nikmate jenengan. Mulane iki sampeyan ape mati ora usah wedi nemen-nemen, mbek dosa ora usah wedi nemen-nemen. Kowe kudu matur pangeran Gusti, kula niki badhe sowan jenengan beto nikmate jenengan abu ulaka bini mati kali ya, ini warane Nabi loh, bukan warane bahwa abu ulaka bini mati kali ya. Kalau sewan jenengan betul nikmat jenengan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat macam-macam. Kalau kecelok melarat nyatane 80 tahun, gue mangan tenan gus. Gue waye wong guyu gue, guyu tenan. Waye tagih utang gue nangis tenan. Sesuai momentum gus tempon nih gue. Lah wong kok iso wae dhuwit seneng, wae ditugah nak dicade utang. Nah, iku yo nikmat, berarti normal. Wong wedan ra iso ngono iku. Paham, nggih? Wong edan tak utang guyu untuk duit nangis. Wah, repot. Saya ayo nikmat, kowe di duit seneng ditagih utang nangis. Iku nikmat ora? Nikmat. Mergo keluargamu seneng, anakku jek normal, buktine nak susah yo nangis. Lu nikmat normal luar biasa. Kaya apa nak kategorine stres? Apa ora ning RSG? Mergo ape mati sing seneng. Ojo bolak-balik abu ulaka. Bine mati ka aliyah. Lah meskipun yo fair wa abu ubi kambing, tapi ngeten Gusti soal balik betul dosa. Pokoke perjanjian mbek pangeran soal balik betul dosa, faghfirli. Soal betul dosa gampang to Gusti, jalan sepura bar terus. Sing kae kono ngrayune ngono. Ngrayune ngono. Tapi nek kowe eling dosa tok berarti kowe mungkiri nikmate pangeran. Piye-piye kowe dibaringi nikmat sing luar biasa. Nek cara mubalig itu bolan-bolan nomor tunggal nikmat iman dan Islam. Pasal nikmat pertama wis duwe arep sangone kok ngamuk. Wah, pasal dene nikmat premium rupane iman ben apa? Islam. Nikmat liyane mboten penting. Jajal wis. Apa jajal gremen to ora kira-kira. Mulane kula seneng. Kula nu tambah yakin nak nabi ku pancen nabi tenan. Tambah ainul yakin. Nabi ku bener-bener sayyidul Ambiya. Nabi-nabi sedurungnya nak marahi umat istighfar, istighfar tok. Padahal kalau istighfar tok itu banyak kesalahannya. Yaitu kamu hanya ingat sisi-sisi negatif Anda sebagai manusia. Padahal kowe di sisi-sisi positif. Dan di antara positif itu adalah potensi kebaikan Anda. Mulane nak istighfar dawuh Nabi sayyidul istighfar, istighfar terbaik, saya itu tuan. Istighfar terbaik yo ana sing abu ulaka bini matika alayya. Kula sowan jenengan beto nikmate. Paham ya, mulan istighfar ora usah nangis suwe-suwe sedengan ngono wae. Piye-piye ana abu ulaka binikmati. Meskipun kita fair ya wa abu bidampi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bidampi soal betul dosa niku gampang to Gusti pokoke jenengan. Mulane jare Imam Malik kula tak crito. Imam Malik niku badhe kapundhut ditiliki kanca-kancane. Kaifa tajidu kaya Imam Malik. Saiki jenengan pai mati perasaane jenengan piye jare? Wes pokoke ape mati ku ape nyekseni sepurane pangeran malatu ayununa sing ora iso mbok bayangno. Tak koyo wis ngono to. Sepundi Imam Malik jenengan badhe kapundhut karepe rak mbok nangis weling dosane Juli Malik. Aku iku ape mati, engko iku ape nyekseni sepurane pangeran, rahmate pangeran sing luar biasa. Nek jeneng donya iku nyekseni niku sik terbatas. Malah pede ya terus kapundhut. Nah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal Khomisul apa? Khulafa. Sinten Umar bin Abdul Aziz. Wah, soleh-soleh Bani Umayyah. Badhe kapundhut tuh keluargane nangis. Ya Allah, jenengan kok mati ngeten-ngeten. Wah, Umar bin Abdul Aziz. Cangkemmu nangis barang. Rumah samu kule-kule luwe apik timbang pangeran. Zahabtu ila khairi madhubin ilah. Kula aja apal teke. Zahabtu ila khairi madhubin ilah. Aku ku sowan mbek zat terbaik sing rumataku. Mbok kon bali ning kowe-kowe. Wong kok elek ngono to. Waduh. Pemira sih terus mati. Ayo, kowe nyifati pangeran khairur rahimin, nyifati pangeran khairul ghafirin. Bareng ngapa sowan dimule rawani ngono ae. Wah, Umar. Kuwe lho aku mung sama ape murid. Dhahabtu ila khairi madhubin ila. Aku wis sowan dat terbaik sing tak sowan. Ya, akhirnya ngomong sadar gak makomi mirip terus aku udah. Mani mesti mati kono. Tak dilii terus. Terus sampai mati. Maksud aku tendeku terus ngomong jauh. Titip-titip bro. Ngel-ngel lo mati model soleh Jawa itu serepot. Nak soleh Arab aku gak mati kono. Dele aku. Yo, yes, ngasih. Tadi Nabi dia sami. Kali Nabi waswake wafat, Sayyidah Fatimah nangis. Ngeten-ngeten terus. Sayyidah Aisyah ge nangis sing jenenge garwa terus. Terus ya Nabi guyon, Nabi ya sempat guyon. Guyone terbuka sebetulnya. Beliau pidato teng masjid terbuka, tapi Nabi yen seneng tauriyah, tauriyah niku persemon gitu terus. Abdun khayyarahu wa ta'ala fi nadunya wa fi nama indah. Fakta Roma Indah. Ia mau pidato menentang. Iki kono Abdun. Abdun ya Abdun. Nabi ramuni anak Abdun. kon milih dunia apa pangeran, ya mesti ae milih pangeran. Dadi hebat tenan Rasulullah sebagai figur besar di depan umum, wong kok kabeh nabi sing ngendikan. Ya mesti teng masjid, mboten ditata ana podium, mboten teng masjid terus ngendikan wonten mawon. Ora usah Abu Hurairah dadi MC mau iso khatana dening napa mboten mboten. Mboten enten ana guruen mboten enten. Nabi nang kersane ngendikan nggih. Terus bakte salat ngadeg terus ngendikan. Mboten sa MC panitia mboten terus ngendikan nanten. Lah saiki mboten pidato ana MC on panitia mugalake tetep muni wah kita harus lawan bid'ah dan khurafat. Lah cara ngono iku ora khurafat. Nabi dhisik nang ngendikan ya ora usah MC ora usah sambutan. Cara ngono iku ya bid'ah. Lha ora usah ngiritik bid'ah biasa wae. Sesama bid'ah jangan saling nopo. Lah nabi ngendikane ngeten. Ningru ana tenan yen aben niru. Abdin khayyarahu wa ta'ala baina dunya baina ma inta fakhtara ma inta. Iki ana kawula kon milih donya apa Allah. Ya mesti wong waras milih Allah. Nah sebagian riwayat mboten nabi sempat ngetes ngeten. Umpama kuwe lau anna abdan. Umpama kuwe lau anna abdan. Umpama ana kawula kon milih Allah ben donya milih itu sahabat kabeh. Milih Allah kanjeng nabi. Terus jare nabi sedak dem yo pinter ge jeng pinter. Bener kabeh wong sing waras yo milih Allah. Terus kunder loro. Abu Bakar nangis. Iku mesti aroh dan nafsah, mesti maksudnya itu. Aku nak Bakar nangis, guguk-guguk nu pikir mimbar, nangis tenang. Lu abe sahabat yang nama kau rukun-rukun Mustafa ya, amatir-amatir. Tinya ada sekunder, ini sesing aneh. Ngomong Nabi ku cerita, wong kan milih Allah podonya, ya mesti wong milih Allah. Nabi ku cerita, kok dia nangis, apa hubungannya itu. Pasti dianggap Abu Bakar wong aneh. Wong Nabi ku cerita, kok ditangisi. Barang sesuai orang sing tak kok. Tapi maksudnya ubi. Maksudnya jenengan ni mesti budi je. Yo mesti aku nak anak sah. Mesti nak anak sah aku. Nabi aku nangis siapa ibya mbak. Nyerita anak. Wah tu apa tak mesti tu nangis kepada masya Allah. Jepulai aku tenang saat itu juga Nabi langsung gerah. Gerah saya tak isap pinter tenan. Macam karuanin Nabi. Rokok bujuk. Karuanin Nabi yo pinter tenan. Wah isap langsung nangis. Wah, idan layak taruna masyur di Dawi Saidah Isa, idan layak taruna. Wah, anak ngono ya bakal milih kita. Masuk kita dibanding no? Allah. Wis. Terus Saidah Fatimah nangis. Terus Dawi Saidah Isa, lakar bali abika bakdal yaw. Wis, anduk ke rasa nangis. Bariki aku serang arah di masalah. Ya, terus masyur. Ketika beliau mau intakola ilar rafiki lala, beliau dungo nopo, Allahumma ar-rafiqo lala. Nopo, Allahumma ar-rafiqul ala. Allahumma ar-rafiqul ala tiga kali. Ya Allah, engkau adalah teman terbaik. Impun. Jadi kalau suwun lan iki barokahe umur ning umate Kanjeng Nabi. Nabi-nabi dhisik iku dakwah iku. Nabi Nuh ngiyaine tok niku 1000 kurang 50 taun. Berarti pinten? 950 taun. Umure iku sekitar 17000. Pinten? Pokoke Nabi Nuh umure nek mboten salah yo 17 sewu, pitung dasa apa pitung puluh? Nah, pokoknya sama. Orang yang nulis sewu, pitung atas, pokoknya dawa. Tapi yang jelas itu nak dakwahi binasil Quran, fala disafihim, alfasanatin, illa khumsina amma. Berarti bintun, sangang atas seketahun. Jadi Nabi sangang atas seketahun ini, aku mati mau walang puluh. Ya, orang yang nulis, apa yang nulis, pokoknya yang kitab-kitab, aku mati bintun, walang puluh. Nabi Muhammad jadi Nabi mau telu likur tahun. Yang dia tu, jadi Nabi kan merpatang puloh, wafat 63 berarti jadi Nabi dakwah umum. Liku Nabi wafat tu menurut pencatat sejarah, sing Islam, sing ketok, sing iso dicatat, wes 114 ewu. Mungkin ulama sing, kira tahu tu mikir tu. Teng kita Fathul Bari, pas Nabi wafat umat sing ketok di Madinah, wes 114 ewu. Min ghairi al a'rab. Orang itu wong desa-desa sing sering sowan ilang, sering sowan ilang. Kok sing ketok-ketok tok iku. Sedal cara Nabi Nuh kok ora iri piye? 950 taun untuk 80. Disaingi 30 taun untuk wis ngono awet ila yaumil terus dadi kowe-kowe ngene. Ngono nganti saiki, Bro. Nabi Musa kok kapundhut ditinggal uzlah. Tak ana serpe padha. Nabi Sinten? Ya Mulane kula suwun jenengan niku sing tambah seneng be Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo ora ana nabi barokah kaya Nabi Muhammad. Wong ditinggal kok umate pancet iman ben opo? Islam. Aneh banget, rada itu aneh banget. Wong ditinggal kok umate tetap iman. Mulane ge sing syukur ge nek istighfar yo tenanan tapi yo tenanan teman-teman. Mun nak tenanan teman-teman kowe ra iso fasih ngomong abu ulaka. Bini amatika alaiya. Jadi misalnya kue sholat, kue ya berdosa, ya nangis. Tapi mau kue sholat subuh, mau subuh ya sujud. Eling-eling terus. Gusti kalau mau sujud, baduk kalau tembelak nonton bumi sujud tengjenengan. Alhamdulillah. Kalau mau ke duhur, patang rokaat. Lanak papat, peng loro rak. Kalau mau pun sujud peng walu. Mau sujud pisan, kue dati no haram lebun rokok. Padahal pas duhur berarti sujud peng birok. Walu. Mau patah Gusti, alhamdulillah. Fa innan naro lam takul asaros sujud. Sebenarnya rokok itu raduyan asaros sujud. Terus yang maknanya asaru bekas sujud. Akhirnya ada yang maknanya yang aku mau tenang tuh. Ada yang nganti ngecap macam-macam. Makanya ada hadisnya rokok itu radakal mangan bekasnya sujud. Yang keyakinannya ahli sunnah bekas sujud itu nur. Sebenarnya orang yang sering sujud itu badai ada nuri. Apa nuri bisa dijana raruh apa walhasil itu. Ya, tapi misalnya ono sing ngecap tenan karena ono sujud tenan ya piye-piye bukti napa? Bukti napa? Sujud ya aja gedhe, istihad ya mungkin bener. Jadi eling-eling ya. Terus eling. Gusti kula wau subuh-subuh kula wau sujud alhamdulillah. Kula mulai kidungi nganti subuh mboten zina, mboten maling alhamdulillah. Kok sesuk syukur nek masyaallah hari ini tak lewati tanpa zina, tanpa maling alhamdulillah. Kau cuma neling masuk kamu ni pasar bodoh ni astagfirullah menunggu. Pie ya itu yo nyata wajib buat istighfari tapi kan banyak nikmatnya ketimbang dosaan. Ya. Kalau dia nak istighfar nganti nangis tenanan cuma boleh sesuatu balik ni cari pinggiran bunyi tenanan. Kau saya kiyo. Lain arah pati tenanan balik ni macam pinggiran tenanan kan. Kalau cuma istighfar tenanan cuma boleh sesuatu. Eling-eling ya, pokoknya wangu wis dititahno alladzina stadifu raka fairal ismi wal fawahisya wana istisna no illallama man purika lahu fi umri adroka fi yasiri minas zaman mimminanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wala talhaquhul isyarah. Man tesapane wong burika iku den paringi berkah sapa man. Man tesapane wong burika den paringi berkah sapa lahu kedue man. Niki niku ne. Wa qabilun min dzarfin aw min masdari aw harfi jarrin fi niyafatin khari. Dadi nek teng basa Arab niku sering jar majrur dadi naibul fa'il napa? Jar majrur niku dadi naibul fa'il. Man tesapane wong burika den paringi berkah sapa lahu kedue man. Fi umrihi ing dalam umur man. Wong sing umure diparingi berkah. Adro kamu kok metuki sapa man? Metuki fiyasirin. Engge mbung kula eling nggih, njing basa ngajine hikam libur. Basa-basa nak sing kiai bersibu biasa melek, sing amatir-amatir niku terus bar sahur. Duru, aneh-aneh. Bo mulai riyen kan anggere basa niku ngajine libur, ngajine kula hikam e kan. Enak tafsir biasa nak hikam niku. Nak tafsir semangat permangan. Pokoke Islam-Islam ngeten iki, pokoke sing umum-umum ae. Mandi sama ni wong burika dan paringi berkah sopolah uga diman fi umri ing dalam umur man. Wong sing diparingi berkah umuriku adroga mesti metui sopaman. Fi yasirin ing dalam zaman sing sidik minat zaman isang ing zaman. Metui tontok minalillahi ta'ala. Sangking piro-piro nikmati Allah ta'ala. Minan ni jama'i minnah. Gye minan ni jama'i apa? Minnah. Minnah ni pepah. Peparing. Kata selah. Kodeman nawwahu alal mu'minin. Teman-teman maringi peparing. Minanillahi ta'ala, saking piro-piro peparingi Allah ta'ala. Dekne untuk ma yang perkara layat hulu, kang iso manjing apa ma, ora iso masuk tahta dawa iril ibarati, ono yang ngisore piro-piro kisaran tembung. Maksudnya dekne untuk nikmat, yang iso diredak, saya nonton bahasa saya ini, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Wong saiki nek omong kan sauning-uningne enggak bisa diucap. Saya terima kasih sama Anda itu enggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu perlu ditulis dengan tinta emas. Lah yang matur nuwun kaya dhewe bar tulis tinta emas barang lha apa malah ngel-ngel wong to. Malayat khulu tahta dawairil ibarah. wala talhaquhu lan ora iso metuihu ing mah wala talhaquhu lan ora iso metuihu ing mah apa isyaratu isyara. Dadi wong nantone mate Allah senajan umure sithik iku ora iso diredakno. Saking akhire nek mate kula ngrasakno tiyang tobat. Iki rungokno tenan ya. Iki kula pokoke crito syaraful ummah nggih syaraful ummah al Muhammadiyah. Mulyane umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampeyan tak bedheki. Kula niku sering diceritani bapak, nggih diceritani kitab-kitab. Saiki ana Zaid ku fasik, rungokno nggih fasik mulai cilik sampai umur suwida. Bareng rong tahun terakhir ape matek tenan iki. Niku rong tahun terakhir tobat. Berarti dek yang lakoni apik hanya 2 tahun. Kenapa hanya 2 tahun? Gara-gara keputusane tobat, anake 5 mau disarana tobat kabeh. Terus mutus nocong, putuku kudu mondok. Delala kersane pangeran putune 5 iku nurut mondok. Bareng nurut mondok dadi kiai, dadi wong saleh, berhubung putune dadi kiai, dadi wong saleh, mutusno anake neh. Disolehno. Putune berhubung soleh, mutus noneh, anak eneh di. Semua ini akibat dari keputusan 2 tahun terakhir seorang mantan preman. Lagi wong tobat rong tahun, akibatnya kesalahan berkepan. Paham ya? Alhamdulillah. Wong sering duwe santri sing bayi wijek nyon sewa ahli maksiat gendok. Akhir hayatnya bayi tobat. Putune di pasrah nakulo. Gus kula kapok nakal anak Isra nurut saiki putu-putu kula tak pondhon. Putune sapal Quran, bae gento ora putu sapal Quran. Anake putu wis enteng. Lha berarti mau 2 tahun terakhir barokah tok anak. Iku nak pangeran ngersano. Inna dzalika 'ala wahi yasir. Nak wong ngersano nggih. Nggih napa? Saiki sing lama ini Islam sak donya wis apa? Bani Umayyah ngeramekno Islam ning Syria. Ana Islam ning Spanyol sing beda sinten? Bani Umayyah. Saiki Maghrib iku dadi negara Maroko. Iku gawanane Abdurrahman Ad-Dakhil, termasuk Bani napa? Umayyah. Padahal Abi Sufyan iku imane iku badhe Fathu Mekah. Terlambat apa terlambat? Abi Sufyan sing induke Bani Umayyah iku ora imane badhe Fathu Mekah. Tapi baru kaya imane, walhasil duwe bani-bani, termasuk ana sing soleh, jenenge Umar bin Abdul. Ya tentu aja balikno, baik para habib, duriai nabi, ya ora levele. Kadang-kadang tiang itu protes, nak nyebut Bani Umayyah. Kok dibandingno putune nabi, ora banding kok. Dibanding-banding, ya ora levele, maksudnya ya aja bandingno. Tapi ini mau cerita, baru kaya terlambat iman Islam, baru kaya dokdur. Oh, sing biasa mondok saya tak takoi. Kadang bapaknya dereng mondok tu, kalau jenengan kadang bapaknya mondok reboten kan. Cuma bapaknya sampean pas sampai mati, ku terus mulai seneng ngaji. Ya ngaji kuping. Sesi anaknya diputus no mondok putune. Lah yo amal sithik mbae ngetokno seneng ngaji. Duwe akibat anaknya diputus no mondok putune. Muk barokah mbae sedikit ngetokno nak seneng. Nah, lah ngetokno seneng ngaji, we kok terus abadine. Tok anak, lagu berarti umur sing sithik terlambat pisan, tapi barokah gak bisa diredaksikan dengan ibadah. Malah bolak-balik kita sing seneng, gak dari umat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sing seneng banget, terus seneng-senengan sing seneng banget. Wes ngono, didungakno wali-wali sandunya, mergo syaratnya dadi wali. Niku prosedur dasar itu diantaranya sedino maca Allahummarham ummata Muhammad 3 kali. Jadi saat Abdul Qadir Imam Ghazali kabeh donga Allahummarham ummata Muhammad. Jadi kita untuk dungane wali-wali jenis kapundhut. Lha iku mulane sirine kula nak donga ora pati tenanan. Sawangane dungane nabi-nabi ora pati mandi cetak tambahi dadi mulane kula niku ora pati tenanan nanti. Tapi krana husnudzon kok didongakno nabi-nabi wali-wali dhisik. Ana wong saiki nek donga tenan amarga GR sawangane donga dimulai kodhe iku sombong wis donga ora dhisik-dhisik kodhe. Mulane yo tenanan tapi ora usah tenanan-tenanan, maksude mergo wis didongani wong-wong sak donya. Sing tenanan usolae Kang, mergo iso saleh tenan otomatis kok dongane wong sak donya. Mergo sak donya nek salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mulane nek nek medhit yo sing romo Mergo pira-pira syarat wong mung apik iku lomo. Nggih. Engko nek wis kowe lomo, masih ora donga ya otomatis entuk dungane sak donya assalamu alayna wa alaykum. Ora istighfar dhewe, sawane sok-sok iso nyelametno kon roko. Istighfar nomwangis. Ya apik, apik iku apik, tapi ora usah berlebihan. Piye-piye kita wis didongano Kanjeng. Wis didongano dinten? Mane masyhur nang hadis iki. Kaifa jare Nabi. Kaifa, kaifa iku koyo apa? Kok nganti celaka. Buangkune kaifa tu azabu umat. Buangkune umatku kok disiksa. Ana awaluha wa Isa al-Masih akhiruha jare Nabi. Buangkune umatku malaikat doyan nyiksa umatku. Buangkune corong Jawa buangkune. Pemulane Nabi ku aku. Sampai akhir zaman ditutup ben Nabi sapa? Isa. Kemudian cara wong ngaji nu tutup kendang. Ngarepe ana tutupe gurune. Wong kowe karek ning jero kowe kok giyeger kaya ape istihad dhewe. Dadi dere Nabi umatku iku bejo. Kaifatu azabu matun. Aku ning ngarep. Gure kok dikawal. Semoga cerita hadis yang gampang-gampang. Orang usaha not kiai sing berlebih. Zaman akhir saya ini rusak kabe. Orang kaya dice. Kamu zaman akhir kok kaya dice. Mungkin ini akhir be dice. Kok mau ada aneh-aneh bapak tu. Saya ini dunia ku aneh. Aneh ya apa? Dunia akeh maksiat. Mulai dice ya akeh maksiat. Lah Fir'aun masa mura maksiat tu ya wong dice. Namrud ya maksiat. Tapi ya wong dice. Masa mura Namrud wong anyar tu. Papor. Saiki jare zaman saiki rusak rata wong dhisik. Wong dhisik utawa Fir'aun, Namrud, sapa meneh kurang akeh Korun. Kurang akeh bujal Abu Lahab wong dhisik ta wong anyar. Bareng kiyaine muni ngono tak nak kula seneng zaman akhir. Jani uti yang saya iki muni. Kok iso, Gus? Saiki alhamdulillah beneran Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab bener. Cangkemmu, Gus. Lha yo cangkemmu gelem apa ngono. Uang eling-eling nikmat kok ora iso. Lha ape di zaman saiki be dise. Dise ana bujal Abu Lahab. Dise ana Fir'aun Namrud. Saiki alhamdulillah nakal-nakal ora nganti koyo Fir'aun, ora nganti koyo nopo? Namrud. Ana wong Mesir mau antuk nang dinya wong Mekah. Hadza ardu Fir'aun. Iki bumi ne apa Fir'aun. Tapi hadza ardu Musa cangkemmu iki Musa yo manggur. Lah sing wong Mekah iku bangga. Nak Mekah Maulidul Nabi. Mekah Mekah Maulidul wong mesti ora ulama padha pinter. Wah Maulidul Nabi jal. Saya ada ulama Mesir ke sekat ulama Mekah. Padha ulama yo mangkel akhire mangkel metu cangkem elek. Wong jenenge mangkel. Mulane kena ono biduan, biduan ora kota suci ora Mekah, tapi alhamdulillah di sini enggak lahir Abu Jahal dan Abu Lahab. Ngono ae, kok eling-eling nikmate ngono. Ngeling nek mate kok ora? Ora iso. Lah iya kecelakaan iku lho jare kok Mesir titulari ulama Mekah jare wa hadza ardu Fir'aun. Ulama Mesir kok iki ardu Musa. Bikhilaf di Mekah fa inna fihi maulidan nabi Mekah upe to nggo kelahirane Kanjeng. Jare ulama Mesir tapi wa maulid wa fijah. Ya terus wa ya sabaka sik. Karena waktu mangkel nih. Kucur, atau mangkelit. Lahir nak delok Mekah kelahirannya Nabi ya kondang. Abu Jahal lahir ini. Abu Lahab. Umayyah, Kholaf, kelahiran di Mekah. Nanti kaya sing syukur, aku kudu gak lahir nama gelang. Sing syukur. Ya malah bener. Uang ora oleh mau eling salah, tok ya eling ape. Ya, jadi nak istighfar, kula suwun. Buah piro kadare tau maca napa abu ulaka dinikmati kali. Dijiwai tenan maksudnya ojo sekedar maca dijiwai tenan bahwa kita pun membawa nikmate Allah. Mun kula terusno. Al khizlan kullal khizlan. Al khizlanu ta keinaan. Kullal khizlan iki kelawan sak banget banget ino. Al khizlanu ta keinaan. Kullal khizlan iki kelawan banget banget ino. Ino sing banget banget ino, murah sak murah-murahe murahan. Iku antatafarroho, iku engyento longgar siro. Kue longgar minas syawal hili, sangking piro-piro kesibukan. Hari aslinya udah pun nganggur-nganggur wae, tidak banyak kesibukan. Tapi summa la tatawajjaha. Iku atof ning anta tafarraghu minasyawahil tapi summa la tatawajjaha mongko nuli ora madhep sira. Ilahi maring Allah. Inane ino gobloke goblok iku wong sing mestine ora pati sibuk tapi ora fokus madhep Allah Subhanahu wa taala. Sakjane kita tiap salat ya dilatih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati. Dadi ulama-ulama wis pinter terus dhewe maca Fatihah. Iku disunatno maca donga napa if kita kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asira. Terus inni wajjahtu. Dadi dilatih ben wongu eling nak madhep Allah. Tapi zaman akhir ulama ngelatih ditakoki ada hadisnya bar saya. Nah, latihan tenan-tenan sebelum dilakukan ya apa? Ada hadisnya. Akhirnya saya ngelakuin di KPD, khawatir rano nopo hadis. Siap ada, sokan apa ndak? Baru saya. Siapa nakhir? Uang kok nganti nganggur ini ngurung? Barang apa? Kau ditakut nono nopo hadis. Karena kalau tak kali ngono balik beti yang tiang sini. Ada hadisnya itu Pak Kiai. Kenapa gini-gini? Lakuin takut aku ya nopo hadis ya. Pakuan kaya kue ini dia nak hadis itu orang ini mengen deh. Nah sebenarnya tak kau ingat jawab kau, kau tak kau mengenai ku. Kau dah hadis itu orang. Bodoh orang hadis itu. Tapi bung kok marah itu karat. Tapi itu karat ni juga kadang yang penting kadang bung bicara kepelek tenan. Masa Mesir yang lahir Imam Suyuti, Zakaria Al-Ansori kok darani Arduino boh. Ngamuk tenang. Ya Imam Suyuti yang di Mesir kan, Zakaria Al-Ansori yang di Mesir. Imam Syafi'i terakhir uripe teng di Mesir. Sayyid Ahmad Al-Bajawi sing kramate ngono akhire ya uripe teng di Yesuane teng di Mesir. Bener ulama Mesir. Mergo ulama Mekah entek dislafi Mekah fa inna fihi maulidan. Beto ge Mekah. Mergo ning kono kelahirane Kanjeng ulama Mesir ora kuwop. Wa maulidu abijah. Yo lahirane sinten? Serasa bagas. Tapi nak ulama Mekah yang asli macam untuk manggil tu ulama Mesir. Perkarane sering dinyai. Menada cerita ni wonten tiyang ulama Mesir. Iktikaf teng Masjid Haram bagian Guri, Bengerdi. Malah saya dinyai. Pak Arif ayam makanin haza, kue rong gon iki. Sembuh gon iktikaf. Lala. Hadihi Darun Najwa. Ya iki dise sing bekas Darun Najwa sing tinggu Abu Jahal. Mergo setelah perluasan Masjid Haram iku sing mantan-mantan musuhe Nabi omahe kan yo ilang kabeh wis. Lha iku jukar kok nganti ngono yo ora iso cara hukum. Mulane Sayyidina Umar tau ngamuk ketika perluasan Masjid Haram wong sing di omahe ora oleh. Ya menawa putu-putune Abu Jahal Abu Lahab ora oleh nek digo masjid. Sayyidina Umar ngamuk, "Hadihi Makkah wal Makkah lil masjid." Iki ku Makkah, Makkah yo kanggo masjid, kanggo sujud. Kowe sing numpang masjid ora kok masjid sing numpang wah mirip dari Umar dari kowe ku sing numpang masjid. Manane Abu Jahal sing omahe gasap tanahe masjid. Ora kok masjid gasap. Mergo Makkah iku Ardul Haram, haram ana wong musyrik. Berarti wong musyrik krono sing ilegal ora kok masjide sing jadi wong kamu yo keliru mune eling-eling iki Darun Najwa yo keliru saiki wis dadi napa masjid. Tapi kan itikaf ora usah mikir ngono, paham ya? Cuma nek dalah wong rapati bener manggone iku pas kono. Oh kok isih kangen mek mantan-mantan iki. Kecelokan tapi aja lebokno ati ini kecelokan. Dikala ya ulama. Nek ulama ketemu ulama mesti kecelokan. Kalau gue sering ketemu ulama apa di sini mesti dikecelok. Ulama Jawa mesti dikecelok. Ya sering kecelokan. Nabi gue gak tau, mereka gak mau ulama kan gak kenal tuh. Barno ngonoan. Kalau sering kecelokan sama ulama Mekah. Lucu-lucu banget kecelokan. Pak Arif, ayam makanin hal tadi. Terus sih. Di dono yang petani. Akhirnya aslek maju gak harap. Gue kira tuh gak ada. Kira ngajar ya. Ya udah gue cerita gue dulu ya. Ini lucu-lucu. Gue ulama lagi senengannya kecelakaan gue ulama. Orang kaya Raden Asnawi Kudus, ini parah, ini ulama sejati tapi parah. Sangking terkenal ini revolusi Cina, ada Cina dendam. Kepengen mempermalukan beliau di depan umum, nanti ini mangan daging asu. Jadi kenduren, disukai daging nopo. Niki cerita, mboten ora. Bareng bar mangan di depan umum, di depan santri-santri ini. Pak Kiai tahu tadi yang dimakan apa? Enggak tahu ya. Itu daging anjing. Kan tujuannya Cina mau ben Kiai ini malu di depan umum mergo bar mangan daging anjing. Tapi Raden Asnawi kan jeneng lawak tenan, termasuk buyut-buyut kula Raden Asnawi. langsung ngendikan tuan terbengok alhamdulillah tuh yo ada orang di bodoh ini atau mana daging asu enak tuh alhamdulillah tuh yo di bodoh ini muga orang orang tahu mangan daging asu cuma enak tuh yo tiba saya iya wah enak tuh gue selalu rasanya gak haram mau di bodoh ini sih Cina nih waduh nyongkol nih udah shock ya alhamdulillah tuh yo apa dibodohi dadi tau mangan daging cara ora ora tau repot musa ulama iku repot ya tugale Senawawi Banten masyhur sampean arep percaya delok teng tafsir ini kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina sampean delok teng tafsir Senawawi Senawawi dan kawan-kawan kiai dan kawan-kawan ulama sering dikritik bahwa wong LSM mulai dicek dikritik dari kiai wong mulya kok ngajono proposal ning bupati antri. Mulai dhisik ngono, senane kiai ya golek duwe ning wong sugih ning bupati. Ya kiai-kiai sing biasa maksudnya. Biasa ngono maksudnya. Tapi kok ora ono bupati antri ning kiai ngenteni kiai kan gak. Nah, bupati kan rasa antri kadang mesti tata omah dibuka. Sing kiai nek mau ke kabupaten. Dari Senawawi. Wong kiai mau ya kalah itu. Lima daro ainal ulama yastaghfiruna ala abwabi salatin. Yastaghfiruna berdesakan. Tapi saya sering melihat ulama itu berdesakan antri ning omahe sultan. Mok nampa jaizah. Yen pancen ulama kaya PNS. Jadi disukani napa? Jaizah. Jaizah semacam napa? Gaji. Gaji khusus. Tapi ana tanggale, wong kita-kita yo tak entuk ngono yo dhisik ku modele ora pati tertib. Tapi saya tidak pernah melihat raja antri ning omahe ulama. Jadi saya nawani ben. Keras tapi mergo ulama itu pinter, jadi roh fungsinya duwe, mulane antri demi duwe itu antri. Perkara nih roh gunane duwe, lah roh cekuk goblok-goblok, roh gunane ilmu, mulane mau antri. Akhirnya ya masuk akal juga, tak warai tapi sediru. Sampai mungkin dulu teng tafsir kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina saya alam teng tafsir Syekh Nawawi. Tapi aja terus kiai iki sampe ndak antri ya boten mesti iki crito sing penting dhewe alasan to wong anu urip. Ya dadi kene apa kiai kok antri omahe raja? Mergo kiai ku pinter, roh gunane duwe. Mesti ngomong rumah santri boga bangun pondok. Lah kene apa raja kok ora antri omahe kiai? Dadi raja-raja wong goblok. Dadi ora roh gunane ilmu. Untuk harus keliru cek dhewe alasan. Mboten ulama keliru. Ya masuk akal orang kena dibantah. Soalnya kalau Ruhin seneng rodo ayu. Rona Rono, sing rodo ini rata suan Ruhin. Ruhin pinter. Mergo aku roh gunane dek. Tapi dek ini roh gunane aku. Berarti sing goblok sopo. Ya kok ada orang pinter ini. Ini jadi ulama aja ekstrim teman-teman. Saya nawi bisa jawab. Delok nggih mungkin dadi lima da. Kenapa saya melihat ulama kok ya sedakhimuna ala abwabis salah. Mane kowe muso engke nak sowan ning kaji-kaji sugih njuk dhuwit. Kok kaji ku ora tau sowan kowe omong nggih kaji ku iku kaji bento. Aku kiai pinter. Mulane golek dhuwit mergo roh fungsine dhuwit. Nek kaji ne pinter pisan, yo pinter tapi kere. Al khidlanu te khidlan kula al khidlan iklan banget-banget iki niku anta tafarruqo. Ing yen to longgar sira minas sawagili sanging pira-pira kesibukan. Tapi semalata tawajjah mengkono oleh ora madhep sira ilahi imare. Wong ora apa-apa, nggih to paling enggak satu hari kita kan pernah nganggur sak jam. Misale ke kerjane pabrik pun ana wektu istirahat sak jam. Wong ora apa-apa, sing wae salat. Nggih dinggo wae napa salat. Wong kowe nganggur kok ora madhep Allah. Wa takil lan sithik. Apa awai uka? Waca watakilu ge angsal. Waca watakila berarti ataf terus sing anta tafarroho. Watakila lan sithe apa awai kuka? Apa pira-pira penghalang sira? Cara anak ya lagi ora lara, bojo lagi gak ngamuk, urip ya tagihan ya rong pati jatuh tempo lagi sithik lah penghalang-penghalang ku sih. sithik. Tapi sumala tarhala mengkonuli ora budalan siro, ora berangkat siro, ilahi maring apa. Jadi inani ino niku ora sibuk, tapi ora madep Allah. Ndak banyak hambatan, kemudian juga tidak menuju Allah. Walam ya al-fikr.